الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العشرون حديث ينقد وقوله عن أبي مسعود عقبة ابن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري dari hadisnya Abu Sa'id Abu Mas'ud dari hadisnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau bernama Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Inna mimma adrakan nas sesungguhnya di antara yang dijangkau dan didapatkan oleh manusia min kalamin nubuwatil ula dari ucapan-ucapan kenabian yang terdahulu idza lam tastahi apabila engkau tidak malu Fasna ma syi'ta maka lakukan apa yang engkau inginkan rawahul bukhari hadis ini diriwayatkan oleh al imam al bukhari qala al syekh ibnu utsaimin rahimahullah berkata al syekh ibnu utsaimin muhammad ibnu salih al utsaimin rahmatullah alaihi pada penjelasan beliau secara singkat terhadap hadis ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam sabda nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nabiyyatin min kalamin nubuwatil ula sesungguhnya di antara hal-hal yang didapati oleh manusia dari ucapan para nabi yang terdahulu idza lam tastahi apabila engkau tidak malu fasna' ma syi'ta maka lakukan apa yang engkau inginkan yakni maksudnya anna min baqayan nubuwatil ula wasanya di antara sisa-sisa kenabian yang terdahulu allati kanat fil umamis sabiqah yang ada pada umat-umat terdahulu wa aqarratha hadhihi syariah kemudian syariat ini itu Islam masih menetapkannya bahwa itu masih berlaku idza lam tastahi apabila engkau tidak malu fasna' ma syi'ta maka lakukan apa yang engkau inginkan yakni idza lam taf'al fi'lan yustahya minhu fasna' ma syi'ta ai apabila jika engkau idza lam taf'al fi'lan jika engkau tidak melakukan suatu hal yustahya minhu yang kita merasa malu darinya untuk melakukannya fasna ma syi'ta maka lakukan apa yang engkau inginkan hadza ahadu wajhaini ini salah satu di antara dua sisi makna yang terkandung faf'alhu fi hadzal ma'na ay lakukan artinya jika engkau mau melakukan sesuatu dan sesuatu itu orang tidak merasa malu untuk melakukannya berarti lakukan arti itu boleh ya tapi jika engkau mau melakukan sesuatu tapi ternyata sembunyi-sembunyi mau melakukan ya itu berarti ada apa-apa artinya kenapa anda tidak mau diketahui kalau antum mau apa kalau antum tidak mau diketahui oleh orang kalau antum lakukan hal itu artinya kalau itu sesuatu yang baik kan tidak akan merasa malu kita kalau itu bukan suatu dosa, kita tidak akan merasa malu melakukannya. Tapi kalau itu perbuatan tercela, orang malu-malu langsung menyembunyi. Ya, kita tidak mau diketahui, apalagi orang yang mungkin kenal kita. Malu kita kalau ditahu. Ah, berarti apa? Ya, jangan. Kenapa? Itu maknanya apa? Suatu yang tidak baik. Jadi idza lam tastahi fasna ma syaita. Jika engkau tidak malu untuk melakukannya, ya, maka lakukan. Ya, terserah engkau. Naam. Ini salah satu apa makna di antara kandungan hadis ini kata beliau. Al-wajhu tsani, yang kedua, annal insana idza lam tastahi yasna'u ma syaa'a wa la yubali. Bahwasanya seseorang kalau dia sudah tidak punya malu, maka dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan dan tidak akan peduli. Dan ini celaan. Nah, arti kalau orang itu sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja yang dia lakukan, yang dia inginkan. Ini bahaya. Nah, wa kalamul wakil al ma'nayaini sahih. Dan kedua makna ini kata Asy-Syaikh rahimahullah benar. Nah, jadi makna yang pertama apa? Idza lam taf'al fi'lan. Jika engkau tidak melakukan sesuatu, itu apa, dari hal yang dilakukan pekerjaan, yustahya minhu, yang kita merasa malu darinya untuk melakukannya, fasna' ma syi'ta. Mau melakukan sesuatu tapi kayaknya apa, malu-malu untuk melakukannya. Ya, malu. Tapi ini kalimat malu ini tabi. Ya, karena kadang kalanya sesuatu itu kebaikan tapi dia mengatakan dia malu melakukannya. Itu kata para ulama, itu sifat yang lemah. Tapi yang dimaksud di sini adalah perbuatan maksiat. Yang namanya perbuatan dosa itu orang malu untuk melakukannya secara terang-terangan. Ya. Kita tidak mau diketahui oleh orang kalau kita lakukan. Tengok kanan, kiri, kanan, dan dia tidak ada kenal saya di sini. Baru mau lakukan. Itu berarti tadi. Tapi kalau ada sesuatu yang mau lakukan dan orang-orang tidak malu untuk melakukannya, berarti itu apa? Tanda bahwa itu apa? Kebaikan. Sudah, kerjakan. Ya, motivasi untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu orang tidak malu melakukannya. Nah, ada pun sebagian ucapan orang, saya malu umpama pergi ke masjid, saya malu pergi taklim umpamanya. Itu bukan malu, itu sifat lemah, ajis. Ya, enam. Oi. Nah, makna yang kedua apa? Bahwasanya orang kalau sudah tidak punya rasa malu, ya pasti dia akan melakukan apa yang dia mau. Apa saja yang dia lakukan, dia tidak peduli lagi. Nah, ini apa? Ini kandungan makna yang kedua. Bahwa kalau orang sudah tidak punya malu lagi, ya itu bahaya. Kalau orang tidak punya rasa malu lagi, karena Nabi mengatakan innal imana, sesungguhnya keimanan itu wal haya, dan sifat malu kurina jamia, itu digandengkan. Artinya kalau orang sudah tidak punya malu, kurang malu, berarti apa? Dikhawatirkan keimanannya sudah berkurang. Nah, karena orang yang tidak punya malu itu, kurang malu itu, dia gampang melakukan perbuatan maksiat dosa. Nah, sehingga sifat malu dan keimanan dan sifat malu itu senantiasa sama bergandengan. Semakin tinggi keimanannya, akan semakin tinggi rasa malunya, rasa malu yang syar'i. Nah, baik. Yustafadu min hadzal hadis, kita bisa mengambil fawaid, faedah dari hadis ini kata beliau, annal haya'a minal asya'i allati ja'at biha syara'i'u as-sabiqah. Maksudnya namanya haya, sifat malu itu di antara hal-hal yang syariat terdahulu juga telah datang dengannya. Artinya sifat seperti ini, malu, hal yang namanya malu ini juga ada pada syariat-syariat terdahulu, pada umat-umat terdahulu. wa anna al-insana yanbaghi an yakuna sarihan fa idza kana asy-syai'u la yastahi minhu falyaf'alhu. Bahwasanya seseorang yang bagilahu ayyakuna sarihan, bahwasanya seseorang betul-betul dalam melakukan satu sarih, hanya terang-terangan melakukannya. Fa idza kana asy-syai'u la yastahi minhu, kalau sesuatu itu sesuatu yang tidak dianggap untuk kita malu tabu untuk melakukannya, paliap Allah maka lakukan. Ya, nah ini bukan sesuatu yang membuat malu. Ya, dalam tinjauan sisi syariat. Nah, sesuatu yang halal jangan sembunyi-sembunyi, lakukan secara terang-terangan. Nah, yu'anna al-insana yang bagi lau ayyakuna sarihan, wasanya sepantasnya seseorang itu ayyakuna sarihan dalam melakukannya terang-terangan, sarih. Ya, nah, tidak usah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena itu sesuatu yang baik. Nah, fa idza kana syai'un yastahi minhu falyaf'alhu. Kalau sesuatu itu, kalau apabila dilakukan, ya, tidak akan merasa malu dia melakukannya karena ini kebaikan, falyaf'alhu, maka lakukan. Sesuatu yang dilakukan yang orang tidak malu untuk melakukannya. Tapi kalau dilakukan, kita merasa malu untuk melakukannya, hati-hati saja. Karena khawatir itu apa suatu pelanggaran dosa, karena kalau ada keimanan dalam hati, kuat keimanan, pasti dia tidak akan terang-terangan melakukan maksiat. Dia akan malu melakukannya. Malu kalau orang tahu. Ya, nah. Wa hadha al-itlaqu muqayyadun bima idza kana fi fi'lihi mafsadah. Fa innahu yamtali'u min al-fi'li khawfan min hadhihi al-mafsadah. Dan pengitlaqan ini kata beliau terkait apabila dalam pelaksanaan sesuatu itu tidak menimbulkan kerusakan. Wa hadha al-itlaqu muqayyadun bima idza kana fi fi'lihi mafsadah. Sesuatu itu baik, artinya kita tahu ini halal. Tapi kalau kita lakukan terang-terangan, nanti jangan sampai ada yang iri umpamanya, ada yang cemburu umpamanya, ada ini, ya sudah, mungkin kita bisa sembunyi-sembunyi. Jadi ini kata beliau, ya, bima idza kana fi fi'li mafsadah fa idza fa innahu yamtani'u min al-fi'li khawfan min hadhihi al-mafsadah, maka dia akan terhalang untuk melakukannya karena khawatir dari kerusakan yang timbul. Ya, kenapa sembunyi-sembunyi? Ya, namanya manusia, nanti ada saja jiwa-jiwa manusia ini. Kadang kala ya ada sifat-sifat cemburu saja. Kita sembunyi-sembunyi kasih sesuatu sipulan, jangan perlihatkan di depan orang lain. Menjaga perasaannya. Nah, umpamanya ya, bersedekah baik, terang-terangan. Ya, kalau kita mungkin mampu kasih semua ini yang dekat-dekat, bagus. Cuman kadang-kalanya mungkin sesuatu ya mau dikasih semua, tidak cukup umpamanya. Kita mungkin bagaimana caranya lah supaya orang-orang yang lain tidak lihat. Ya, semuanya kita mau kasih, tapi cuman ini toh. Ada mungkin lebih dekat dengan kita. Mungkin dari sisi nasab kah? Atau dari sisi kebaikannya. Dia lebih banyak berbaik sama kita tentu. Kita lebih utamakan dia. Atau mungkin dia lebih butuh daripada yang lain. Tapi namanya manusia. Ada saja sesuatu. Sehingga mungkin kita sembunyi-sembunyi. Ya, jangan mengapas nak masyik tak? Tidak. Syekh mengatakan, ya, hadzal itlaqu muqayyadun bima idza kana fi fi'lihi mafsadah fa innahu yamtani'u min al-fi'li khawfan min hadhihi al-mafsadah. Naam. Apabila ada kekhawatiran kerusakan yang ditimbulkan ketika kita terang-terangan melakukan, jangan terang-terangan. Naam. Baik. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala boleh juga menyebutkan di sini, ya, boleh mengatakan makna idza aradta fi ila syai'in, jika engkau melakukan ingin melakukan sesuatu, fa in kana mimma la yustahya min fi'lihi, kalau sesuatu itu di antara hal yang kita tidak merasa malu untuk melakukannya, min Allah wala minan nas, tidak terhadap Allah, tidak pula kepada manusia, faf'alhu, maka lakukan, karena itu kebaikan. Ya, engkau hendak melakukan sesuatu, dan engkau tidak ada perasaan malu untuk melakukannya, tidak kepada Allah, tidak pula kepada manusia, boleh mengatakan fa'alu, lakukan, karena itu apa? Kebaikan. Wa illa, jika engkau merasa malu melakukannya, ya fala, maka jangan. Ya. Nah. Baik. Wallahu a'lam. Subhanallah. Subhanallah.